Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Kita masih dalam pembahasan Raudatul Nazir, ya. Kitab Usul Fiqih yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali. Tetapi di awal beliau tidak mengatakan bahwa ini ringkasan, karena memang banyak yang beliau tambahkan, terutama khusus ingin memberikan dasar usul fiqih bagi mazhab Hanbali. Walaupun begitu, tidak terkhusus kepada mazhab Hanbali saja, tetapi mazhab-mazhab yang lain juga disebutkan di dalam usul. Karena pada hakikatnya baik mazhab Syafi'i, Hanbali dan Maliki yang tiga itu ya menggunakan metode yang sama di dalam usul fikih, yaitu thariqatul mutakallimin, ya, metodenya para ahli ilmu kalam. Ya, sedangkan mazhab Hanafi ya menggunakan thariqatul fuqaha, ya, para ahli fikih. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang dimuqaddimahi dengan ilmu mantik, ya, ilmu mantik. Walaupun sebenarnya ini adalah ilmu yang berbeda, ilmu yang terpisah dari ilmu dari ilmu usul fikih. Ya, dan ini sangat jarang sekali, tidak ada, jarang para ulama yang membahas ilmu usul lalu dihubungkan, dimukodimahi dengan ilmu mantik, ya, sangat jarang sekali, ya. Sehingga banyak yang menganggap bahwa Imam Ghazali yang pertama memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu usul, ya, tapi sebenarnya salah, bukan Imam Ghazali yang pertama, ada yang lebih dulu yang memasukkan ilmu mantik ke dalam ilmu usul, itu adalah Ibnu Hazm Al-Andalusi. Ya, Ibnu Hazm Al-Andalusi. Nah, beliau punya alasan di dalam menyusun ilmu mantik sebagai mukaddimah bagi ilmu usul ini. Ya, alasannya adalah kan yang namanya ilmu usul fikih itu kan ilmu, ya, disebut ilmu kan. Atau ilmu usulnya bagi fikih. Ya, nah nanti akan dibahas di dalam ilmu usul fikih itu kan dari mulai dalil, kemudian hukum, kemudian cara pemahami dalil, dan kemudian orang yang memahami dalil itu yaitu mujtahid. Itu kan akan dibahas satu persatu. Ya, nah kan ada lafaz ilmu. Nah, untuk ini lafaz ilmu ini harus dibahas. Ya, dibahasnya dengan apa? Dengan ilmu mantik, untuk bisa menguatkan sebuah ilmu itu dengan ilmu mantik, ya, seperti itu. Walaupun sebenarnya sudah kita singgung sebelumnya bahwa kitab Al-Mustasfa Imam Ghazali, ya. Al-Mustasfa Imam Ghazali ini kitab rujukan yang penting, yang sangat penting di dalam ilmu usul fikih, ya, karena beliau sangat sistematis di dalam menyusunnya juga, karena beliau adalah Imam Ghazali itu muridnya siapa kemarin? Al-Juwayni, Imam Al-Harumain. Al-Juwayni, beliau juga menulis kitab Al-Waraqat, ringkasan, ringkas sekali. Maka dianjurkan bagi orang yang belajar ilmu usul fikih itu tahapan pertama belajar Al-Waraqat. Al-Waraqatnya Imam Al-Juwayni sangat pendek, ya. Saya lupa, enggak bawa bukunya. Al-Waraqat Imam Al-Juwayni, ya, beliau juga menulis kitab namanya Al-Burhan, ya, Al-Burhan bagi Imam Al-Juwayni. Ini Imam Ghazali ini adalah muridnya Al-Juwayni. Al-Juwayni muridnya Al-Baqillani. Al-Baqillani adalah orang ulama yang paling pertama menyusun kitab usul fikih secara sistematis, secara lengkap. Ya, kalau yang menyusun pertama kali itu kan sebenarnya Imam Syafi'i kitab Ar-Risalah. Cuman beliau menyusunnya tidak sistematis, tidak runut, tidak mencakup semua masalah usul fikih. Ya. Gitu. Itu Ar-Risalah. Ya, kalau Al-Baqillani ini menyusun sehingga sampai Imam Al-Baqillani itu kan kitabnya ada takrib ya, ada takribul kabir, takribul wasit, takribul, jadi takribul kabir itu besar sekali kitabnya. Kemudian diringkas, agak diringkas menjadi takribul wasit, pertengahan. Habis itu diringkas lagi, lebih kecil lagi, takribul sogir. Ya, nah kitab takribul kabir, takribul wasit itu enggak sampai kepada kita, hilang makhud. Ya, yang sampainya hanya takribul sogir saja. Di kitab Imam Al-Baqillani. Ya, nah ini kitab Al-Mustasfa. Nah, kemudian Al-Mustasfa itu banyak ringkasan dari Al-Mustasfa ini, ya, kitab Al-Mustasfa ini banyak ringkasan. Terutama mulai tersebar perhatian terhadap kitab Al-Mustasfa ini di Andalusia. Ya, karena memang murid, salah satu muridnya Imam Ghazali itu namanya Ibnul Arabi. Ibnul Arabi ini Andalusia. Nah, beliau kemudian banyak tersebar ilmunya, menyebarkan ilmunya di Andalusia, sehingga banyak nanti yang meringkas ya Al-Mustasfa ini. Ada sekitar 7-8 dengan raudhah ya, ringkasan dari Al-Mustasfa ini. Ya, tetapi yang sampai kepada kita hanya 3. Ya, yaitu namanya Daruri fi Usulil Fiqh. Ya, itu ditulis oleh Imam Ibn Rushd Al-Qurtubi yang nulis Hidayatul Mustahid. Ya, Ibn Rushd ini Daruri fi Usulil Fiqh nama kitabnya. Ya, kemudian Lubabul Mahsul. Lubabul Mahsul ini ditulis oleh Imam Ibn Rashid. Al-Mahsul. Nah, baru yang sekarang kita pelajari adalah Raudhatun Nazir. Raudhatun Nazir ya, yang ditulis oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Jadi ini ringkasan dari kitab Al-Mustasfa. Kalau Ad-Daruri yang ditulis oleh Ibn Rushd itu menyatakan di awal jelas di mukadimahnya bahwa kitab Daruri itu ringkasan dari Mustasfa. Kemudian Ibn Rushd juga sama, ini ringkasan dari. Nah, sedangkan Raudhah tidak menyatakan dengan jelas di awal, walaupun sebenarnya beliau membahas apa yang dibahas di dalam Al-Mustasfa secara ringkas, ya sama ringkasan juga. Dan beliau menambahkan lebih fokus kepada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ya seperti itu. Nah, bedanya lagi kalau Ad-Daruri Ibn Rushd itu kan di sini ada mukadimah ilmu mantik, karena memang di Al-Mustasfa sama. Di Al-Mustasfa itu ada 4 pembahasan, maksudnya Al-Qutbu. Ya, Al-Qutbu. Dia ini pertama kali yang menggunakan istilah Al-Qutbu itu. Tidak kita jumpai di ulama-ulama ini yang menyebutkan Al-Qutbu. Beliau membagi pembahasannya kepada Arba'atu Aqtab. Ya, 3 kutub. Kalau kita sudah jadi bahasa kita kan kutub. Kutub itu apa nih? Buku-buku. Bahasa kita, bahasa Indonesia. Ada kutub utara, ya itu sudah jadi bahasa kita kutub, kutubkan eta itu pakai to, ya kutubul awal, ada kutubul awal, sani, talis, robi, ada 4 pembahasan yang diawali dengan mukadimah ilmu mantik, dengan alasan tadi dibahas dulu ilmunya, karena ilmu mantik itu bukan dasar, bukan hanya dasar dari ilmu usul fikih, tapi dari semua ilmu. Dasar ilmu mantik, sehingga Imam Ghazali mengatakan orang yang berilmu tapi tidak tahu ilmu mantik, maka ilmunya tidak kokoh. ilmunya itu. Karena ilmu mantik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah berpikir yang benar, ya, yang supaya tidak terjatuh kepada kesalahan berpikir, dibuatlah ilmu mantik. Seperti halnya ilmu nahu. Ilmu nahu itu fungsinya supaya perkataan bahasa Arab itu tidak terjatuh kepada kesalahan, maka dibuatlah kaidah ilmu nahu supaya benar. Begitu juga ilmu mantik. Ilmu mantik itu dibuat supaya berpikirnya benar, alur berpikirnya benar, tidak terjerumus kepada kesalahan. Ya. Nah, Ibnu Qudamah dalam Rawdatun Najir tetap menyebutkan mukadimah ilmu mantik di dalam kitab ini, Rawdah dari Al-Mustasfa itu diringkas. Nah, sedangkan Ibnu Rushd dalam Ad-Daruri dihilangkan mukadimah ilmu mantiknya, tidak ada, dihilangkan. Dia mengatakan dalam ringkasan, walaupun ini yang namanya ringkas itu kan beringkas semua makna yang ada di dalam kitab, ya, tetapi beliau menghilangkan mukadimahnya dengan alasan bahwa mukadimah itu adalah ilmu mantik itu adalah ilmu tersendiri, sedangkan yang menjadi perhatian utamanya adalah ilmu usul fikih, maka dihilangkan oleh Ad-Daruri. Begitu juga oleh Ibnu Rasyid di dalam Lubabul Mahsul juga tidak disebutkan ilmu mukadimah ilmu mantiknya, dihilangkan. Ya, seperti itu. Dan Imam Jojali juga di mukadimah menjelaskan siapa yang ingin boleh saja orang yang mempelajari dia langsung masuk ke dalam ilmu usul. Bukan menjadi suatu persyaratan juga, walaupun tadi dikatakan ilmunya tidak kokoh, tapi tidak menjadi persyaratan orang harus bisa pintar ilmu mantik, tidak menjadi persyaratan. Ya. Seperti itu ya gambarannya. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada pembahasan apa? Jauhat. Karena dalam ilmu mantik itu yang dibahas adalah at-tasawwur dan at-tasdiq. Semua pembahasan ilmu mantik tidak keluar dari ini. At-tasawwur dan at-tasdiq. Tasawwur itu mengetahui satuan kata mufrad. Sedangkan tasdiq mengetahui hubungan antara satu kata dengan kata yang lain. Jadi dia murakkab, membahas murakkab minimal dua kata dalam tasdik. Nah, untuk bisa mengetahui tasawur, memahami satuan kata dibutuhkan apa? Al-hadu. Definisi dari kata itu apa? Supaya benar memahami apa definisinya al-hadu. Dan tasdik ini untuk mengetahui suatu hubungan kata dengan kata yang lain atau dalam satu kalimat, ya, apakah benar atau tidak perkataan itu, maka membutuhkan burhan. Itu apa? Argumentasi. Walaupun sebenarnya argumentasi ataupun hujah disebutnya itu banyak, ada burhan, ada sudah pernah di ada apa namanya kitobah, ya, ada sabsato, ya, itu adalah dalil-dalil yang lain. Nah, sedangkan yang dipakai adalah burhan, argumentasi yang kuat, sedangkan yang lain adalah argumentasi yang tidak kuat, ya. Jadi di dalam mukadimah ini tidak semua ilmu mantik dibahas oleh Imam Ghazali, tapi dipilih yang memang diperlukan dalam mukadimah ilmu mantik. Tidak semua dibahas ilmu mantik, semua ilmu mantik tidak dibahas di sini. Ini hanya pilihan saya. Dalam burhan pun nanti kias-kiasnya, cara-cara kaidah-kaidah kiasnya tidak semua disebutkan. Ya, kalau kalian sudah belajar kayak ini ilmu mantik. Kalau ingin lebih mendalam lagi, ini padahal ilmu tersendiri ilmu mantik. Ya, gitu. Dan dari segi matan, ya, matannya dibuat dalam ilmu mantik itu namanya matan sulamul munawrok. Ini jadi pakai matan, ya, nazom. Ini matan ilmu mantik, ya, sulamul munawrok. Ini sedikit, hanya 142 bait. Kalau Alfiah kan 1000, ini 142 bait tentang ilmu mantik. Ustaz Aceh juga banyak mengutip bait-bait yang ada di sini Sulaul Munawwaroh. Ya, ini ilmu tersendiri. Ini hanya sedikit yang dibahas di sini, hanya kaitannya hanya dengan Quran saja. Tidak dijelaskan yang lain, tidak dijelaskan metode-metode kias yang sebenarnya banyak sekali. Ini yang diambil cara membuat Quran, cara membuat argumentasi hanya 5 diambil. Hanya sekitar 5. Ya. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang had, ya, definisi, cara membuat definisi al-had. Dimana kita tahu bahwa definisi itu ada 3 macam. Ada lafzi, hakiki. Hakiki dulu ya, hakiki. Ada lafzi. Ada lafzi, rasmi dulu. Lafzi, terus lafzi. Lafzi, al-lafzi. Ya, apa hakiki, hadul hakiki apa? Mendefinisikan dengan zati atau dengan pasti. Dengan pasti. Pasti. Jadi mau mendefinisikan dengan sesuatu yang pasti ada dalamnya. Ya sebenarnya. Kalau rasmi. Penggambaran. Kalau mendefinisikan dengan irdi atau sesuatu yang melekat pada benda tersebut. Ya, kemudian lafzi. Dengan kata yang lebih terkenal. Sinonim dengan sinonim yang lebih dikenal. Nah, untuk membuat definisi kita harus mengetahui dulu. Yang lafaz kulli. Kulli itu lafaz yang umum, yang keseluruhan. Karena mufrad itu ada 2, mufrad dibagi 2, ada juz'i, ada kulli. Kulli. Nah, kita harus mengetahui lafaz kulli ini ada 5. Kulli itu. Ya, yang disebutnya al-kulliyatul khams. Khamsu lafaz kulli yang 5. 1 jinsun, 2 namun, 3 kasrun, 4 yamzun, yamzun, tentang penyebutannya nih salah ya. Zati dan Omidi. Ya, penyebutannya bukan irdi, salah. Arodun host. Karena ini beda maknanya. Ya, kalau Arodun, ya Arodun ini adalah sesuatu yang bukan inti, ya tidak esensial, sampingan, gejala, indikasi. Jadi ini sifat yang bukan sifat inti. Kalau zati kan sifat yang inti. Ya, ada lagi Urdun dibaca Ardun. Kalau Ardun artinya lebar. Ya, Ardun dibaca Ardun. Ya, ardun pakai ain, kalau pakai hamzah artinya bumi. Ini pakai ain. Ardun artinya lebar, presentasi, demonstrasi, ya, pertunjukan, pameran, penyajian, penawaran, usul, proposal, proposisi. Ardun. Ya. Kalau urdun ada lagi pakai apa? Doma. Artinya sisi, pertengahan. Ya, ada lagi irdun pakai ain artinya kehormatan. Seperti di hadis itu ya faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi, ya kehormatan irdun. Ya, wa irdihi. Jadi aradun dibacanya. Ya, jadi dibacanya aradun. Kalau mulai. Nah ini yang 3 maksudnya apa? Azati. Dan yang 2 apa maksudnya? Arodun. Arti walaupun sebenarnya dalam bahasa Imam Ghazali kita kalimutas pak termasuk juga Ibnu Qudamah di dalam Rawdatun Nadhir, Arodun Was ini disilakan dengan al-lazim. Istilahnya lazim. Suatu lazim yang lazim yang melekat, ya suatu yang lazim. tapi bukan jati. Kenapa? Karena kita kasih contoh misalnya kalau yang lazim yang arbun hos itu arbun hos ya arbun hos itu misalnya apa? Jasati'an yang ayat yang tak ada Al-Quran. Hah? Jasati'an an yang tak ada Al-Quran. Misalnya bayangan pada kuda, ya kan? Bayangan pada kuda, ada bayangannya ketika terbit matahari, misalnya, ya kan? Terbit matahari, ada kuda lagi berdiri, ada bayangan. Nah, bayangan itu adalah lazim bagi kuda itu. Ya, kemanapun si kuda itu berjalan, kan bayangannya ikut, ya kan? Gitu. Dia adalah sifat yang melekat. Jadi ardun apa lazim ataupun istilah lainnya ardun khos ya. Itu adalah sifat yang melekat. Tapi kalau tidak ada sifat itu tidak berpengaruh terhadap zatnya. Kalau misalnya bayangan itu tidak ada, apakah itu bukan kuda? Tetap kuda. Ya, sama kalau misalnya ada contoh lain kemarin itu manusia sifat apa khususnya atau lazimnya bisa belajar bahasa Arab. Itu sifat khusus kan? Sifat khusus yang melekat pada diri manusia. Manusia. Kalau hewan, kalau misalnya kambing bisa tidak? Tidak. Belajar bahasa Arab hewan, ayam, kerbau. Tidak bisa kan? Nah, tetapi kalau ada orang yang tidak bisa belajar bahasa Arab, apakah dia bukan manusia? Tetap saja manusia. Jadi kalau dia tidak ada, tidak mempengaruhi zatnya. Tapi kalau jinsun, naumun, paslun itu adalah zat. Kalau tidak ada, hilang. Kalau tidak ada, bukan. Gitu. Nah, kita sudah bahas kemarin cara membuat had definisi. Ya, cara membuatnya adalah bagaimana? Dengan ini. Hah? Dengan nau jinsun pasdun. Ya, coba dilihat kitabnya. Yes, lihat nih. Yes, lihat. Kalau aku jis beli. Cuma alfaqul zat ya, sama. Kemudian sifat-sifat zati tanpa timu ila jin wa faslin terbagi kepada jinsin dan fasl. Sebenarnya nau ya, nau ini kan di sini tinggal disebutkan. Nau itu adalah jinsun hos. Nau itu jinsun hos. Ya, fal jinsu wal jad jati al mustarok baina syai'ain fasulis dan muktalifaini bil haqiqah. Ya. Yang mustarok dari dua perkara atau lebih, ya. Yang berbeda adalah hakikatnya. Kita sudah bahas ini yang kemarin. Nah, supaya lebih lengkap ya dari yang sebelumnya, saya tuliskan supaya lebih lengkap pemahaman kita. Karena ilmu mantik yang menjadi alat berpikir ya, yang nanti banyak digunakan dalam ilmu filsafat, ya dalam ilmu filsafat, dan khususnya nanti oleh para ulama Islam. Jadi jadikan ilmu mantik ini yang kita kenal digunakan untuk ilmu kalam. Ilmu kalam itu ilmu apa? Akidah. Ilmu disebut ilmu kalam karena disebut pembicaraan, ya, pembicaraan. Yang tujuannya adalah li isbati wujudillah, untuk menetapkan wujud Allah, untuk menetapkan bahwa Allah itu ada. Ya, dan untuk mengenal Allah, ma'rifatullah, itu tujuan dari ilmu kalam sebenarnya. Ya, tapi kalau ini tidak kuat iman, tidak pemahaman syariat masih kurang, kemudian belajar ini, nah ini dilawankan, dikhawatirkan mereka tersesat. Makanya banyak para ulama yang memperingatkan. Gitu ya. Nah, ilmu mantik digunakan dari ilmu kalam ini. Apa sih yang dibahas? Makanya Imam Ghazali menyebutkan di mukadimah ini Al-Mustasfa, yang dibahas adalah sesuatu adalah maujud. Jadi membahas sesuatu yang ada. Jadi umum sekali. Ya makanya ini kenapa menjadi dasar bagi seluruh ilmu, karena yang dibahas adalah sesuatu yang ada, semua yang ada dibahas. Jadi pembahasan ilmu kalam apa yang dibahas? Ada. Jadi kata ada itu dibahas semua, semua yang ada. Ya segala sesuatu yang ada dibahas. Nah makanya kita bagi pembagiannya supaya lebih lengkap ya, kalau yang sebelumnya belum lengkap. Ada itu maujud, sesuatu yang ada itu dibagi dua. Ada qadim, ya, ada hadis. Ya kan? Ada qadim, ada hadis. Apa qadim? Terdahulu, artinya dia sudah ada dari dulunya. Sudah ada dari dulunya, tidak ada tidak diciptakan. Siapa qadimnya? Allah. Allah itu kan wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu laisa kamitslihi syai'un. Allah itu khaliq, bukan makhluk. Allah itu yang menciptakan. Nah, sedangkan hadis adalah diciptakan baru. Hadis itu baru. Makanya nanti Imam Ghazali misalnya di dalam kitab sekarang, Imam Ghazali itu ahli filsafat juga. Ya, dia ahli filsafat, menyusun bukunya namanya Al-Maqasid. Al-Maqasid ini semua filsafat ada di situ. Ini menjadi rujukan penting. Orang belajar filsafat pasti rujukan terbesarnya adalah Al-Maqasid. Ya, yang ditulis oleh Imam Ghazali. Tetapi Imam Ghazali setelah beliau mempelajari filsafat, menguasai, mendalami, tetapi kemudian beliau malah meruntuhkannya. Oh. Ya artinya apa? Beliau sudah mengetahui kesalahan, kerancuan-kerancuan ilmu filsafat, sehingga beliau tulis buku Tahafutul Falasifah, kerancuan para filosof ahli filsafat. Nah, beliau salah satunya bahkan terjerumus ke dalam kepada kekafiran. Ya, kalau mengatakan bahwa alam itu qadim. Al-alamu qadim. Alam itu kan hadis kan, diciptakan. Tapi kalau ada filsafat, ada yang mengatakan bahwa alam ini qadim, sudah ada dari dulu. Maka Imam Ghazali mengatakan salah satunya, ada tiga poin, itu tidak saya bahas ini karena bukan pembahasan kita. Apa salah satunya ini, mengatakan ini terjerumus kepada kekafiran. Ya kan, kepada kekafiran, aku mengatakan alam qadim. Ya, ini salah satu di antara kenapa rancu para filsafat filosof, ya maksud filosof. Kalau orangnya disebut filosof, kalau ilmunya disebut filsafat. Tetapi kemudian dijawab oleh Ibnu Rushd Al-Qurtubi, ini menjadi apa ya? Tadi mana Ibnu Rushd Al-Qurtubi? Ini menjadi bertentangan ya antara Imam Ghazali dengan, tapi tidak bertemu Ibnu Rushd itu ya, lebih dulu Imam Ghazali, kemudian Ibnu Rushd. Ya, beliau menjawab tahaputut falasifah, dijawab dengan tahaputut tahaput, dijawab lagi kesalahan dari kitab tahaputut. Ya, beliau membela filsafat, dua filsafat boleh, dan salah satunya juga beliau menjawab kenapa tuduhan Imam Ghazali orang yang mengatakan ini kafir. Beliau jelaskan secara panjang lebar, secara rinci di kitab Tahaputul dan khususnya juga di kitab Faslul Maqal. Ya, Faslul Maqal. Faslul Maqal fima baina syari'ati wal hikmah min al-ittishal. Ya, itu judul bukunya. Ya, saya sudah baca, sudah tamat, tapi butuh pengulangan lagi karena agak sulit dipahami. Nah, ini dijawab di Faslul Maqal ini, menjawab tadi kerancuan tiga yang disebut Imam Ghazali, dijawab semua oleh Imam Ibnu Rushd Al-Qurtubi. Itu dirinci panjang lebar. Ya, dijawab oleh Ibnu Rushd. Nah, Ibnu Rushd membela filsafat, boleh orang belajar filsafat, karena tadi bahkan beliau menyebut kata filsafat di dalam Islam itu dengan hikmah. Makanya beliau menyebut dalam judulnya Faslul Maqal fima baina syari'ati wal hikmah. Ya kan? Fima baina syari'ati wal hikmah. Antara syariat dan hikmah. Jadi filsafat disebut hikmah oleh Imam Ibnu Rushd. Minal itisal hubungan. Jadi hubungan syariat dan iman enggak bisa dipisahkan. Jadi boleh orang belajar filsafat. Nah, ini apa di antara yang dibahas dalam ilmu kalam ya. Apa bedanya ilmu kalam dengan ilmu filsafat? Bedanya apa? Kalau filsafat umum, tidak kaitannya dengan akidah. Kalau ilmu kalam itu kaitannya dengan akidah. Dengan makanya tadi tujuannya untuk menetapkan wujud Allah dan ma'rifat atau mengenal Allah. Kalau filsafat tidak membahas sesuatu tapi tidak ada kaitannya dengan Allah, dengan Tuhan. Ini yang membedakan. Nah, lalu dibagi lagi. Hadis dibagi kepada Jauhar dan Arad. Nah, itu kemarin yang tidak diinginkan. Arad itu disifat tadi yang ini, Arad. Jauhar ada apa lagi? Jismun. Nah, goel. Goel jismin. Belum pilih. Aradun ada dua, ada yustarotu fi hal hayat, ya. Yustarotu fi hil, ya, fi hil hayat. Dan la yustarotu sebaliknya, ya, la yustarotu fi hil hayat. Apa artinya la yustarotu fi hil hayat? Yang disyaratkan adanya kehidupan, contohnya ilmu mengetahui berbicara. Kalau mengetahui berbicara berarti sesuatu itu hidup, syaratnya dia harus hidup. Kalau mengetahui, yang namanya mengetahui dia harus hidup tidak? Iya. Harus hidup. Bisa nggak misalnya meja mengetahui? Tidak. Ya atau ini kan tentang sifat. Nah, ada yang tidak disyaratkan hayat, hidup. Contohnya hitam, putih. Kalau disebut hitam, berarti aneh itu. Ya. Hitam, kalau sesuatu itu diberikan disebutkan sifat hitam, apakah syaratnya harus hidup? Tidak. Tidak. Baju hidup tidak, baju hitam. Baju tidak hidup. Manusia kulitnya. Ini warna tanya. Jadi ini sifat itu ada yang disyaratkan hidup ya, seperti mengetahui, berbicara. Ada yang tidak disyaratkan hidup, seperti warna-warna tadi. Ya, nah kemudian jismun dibagi jadi namun. Jadi namun goyro. Namin goyro. Namin. Apa namin nanti? Merasa orang tuh dhulli wa idza dhabah wa idza dhabahtum fa'silu dhibha. Inna Allah kataba ihsan ala kulli syai. Sebenarnya Allah mewajibkan ihsan dalam segala sesuatu. Ihsan itu melakukan dengan cara yang paling terbaik. Sampai kalau kamu menyembelih, ya, maka sembelih dengan cara yang terbaik, falyuhidda syakratahu. Maka hendaklah dia menanjamkan pisau pembeliannya, golok pembeliannya. Ya, makanya itu, karena hewan itu perasa, kita tidak boleh menyakiti. Kalau misalnya yang goyer hayawan, misalnya batu, batu perasa enggak? Tidak. Ya, kayu. Tidak merasa, makanya antum mukul dengan keras juga silakan aja. Mukulin kayu, mukulin batu. Ya jangan ada pikiran pas mukulin batu, wah kasihan kalau terlalu keras. Takut pecah. Ya, enggak ada perasaan kalau buat iya batu seperti itu. Terima kasih. Hah? Terima kasih. Gratis. Iya, gue hewan masuk apa nampak ya? Nabat hayawan? Bukan. Tumbuhan. Tumbuhan terasa enggak? Iya, terasa. Hayawan itu memang terasa. Tapi di situ ada mutaharikun bilirur, bergerak. Yang digerakkan dengan kemauan. Kalau tumbuhan ada usaha tumbuhan rusuk. Bergerak oleh angin. Ada digerakkan, ya. Sebagiannya itu, seperti itu. Nah, ini namanya jismul kan? Apa namanya? Jismul. Ini. Ketika kita ingin mendefinisikan sesuatu, kita harus mengetahui ini jenisnya mana, jenis apa. Jenis. Ya termasuk jenis apa? Dia tidak akan keluar dari sini. Karena kan ketika mendefinisikan sesuatu, sesuatu itu ada atau tidak? Ada, nggak mungkin sesuatu yang ada tidak didefinisikan, nggak mungkin. Makanya pembagian yang mausud yang ada itu ini, ya, itu. Nah, seperti misalnya kamu mendefinisikan tentang al-insan, ini kan di sini ada Adam. Nah, Adam ini karena dia jinsun khos. Jinsun khos itu apa? Jinsun khos itu adalah yang khusus, tidak ada lagi yang lebih khusus dari dia kecuali sifat-sifatnya. Ya, Adami kan manusia, ada nggak yang lebih khusus lagi dari manusia? Tidak ada, kecuali sifat-sifat seperti tinggi, pendek, macam-macam, Andri, Adi, Yunus, Serawat, itu namanya bukan dari sifat, ya, karena kita rata sifat individu. Ya, itu yang disebut dengan jinsun khos. Nah, jinsun khos itu disebut nau, macam. Nah, kita ingin mendefinisikan al-insanu, apa definisinya? Hewan yang mati, naipun. Hewan yang berpikir. Nah, al-insan itu apanya? Nau. Jinsun khosnya. Macamnya, hayawannya? Nasibnya pasti itu pembeda, yang membedakan dari yang lain. Kata di hayawan kan jinsun tuh bukan hanya manusia. Hayawan tuh bukan hanya manusia, ada juga yang selain manusia. Nah, untuk membedakan manusia dari jenis hewan yang lain digunakanlah kata nasib, berpikir, karena yang lain tidak. Ya kan? Kambing tidak berpikir, apa tidak berpikir. Nah, ini yang disebut paslon. Nah, baik apa namanya? Naumun, kemudian jinsun, paslon, ini adalah zatnya. Kalau ini tidak ada salah satunya, berarti zatnya menjadi tidak ada. Karena ini syarat. Keberadaannya itu adalah harus ada jinsun, naumun, dan paslon. Misalnya nanti tidak berpikir, maka tidak bisa dikatakan sebagai manusia. Ya, kan manusia ini membahaskan manusia. Nah, sedangkan kalau lazim, kalau agung kor atau lazim, itu yang melekat, yang khusus, tapi kalau dia tidak ada, tidak berpengaruh, tidak membuat dia menjadi keluar dari hakikatnya, tidak. Misalnya tadi, bisa atau mampu belajar bahasa Arab, itu kan keputusan buat manusia. Tapi kalau misalnya ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab, apakah dia bukan manusia? Bukan manusia. Dia bisa lepas dari Abdul Was itu, ya. Nah, sedangkan kemudian Abdul Am, misalnya Abdul Am itu apa contohnya? Sifat yang umum. Masyi. Berjalan. Berjalan kan sifat kan? Nah, berjalan ini karena Am, dia tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga dimiliki oleh lain-lain. Kambing berjalan. Itu yang membedakan lima ini, ya. Nah, lalu kita buat definisi yang tiga tadi mana? Lab yang hakiki, ya, had yang hakiki. Cara membuat had yang hakiki adalah disebutkan jinsun dan paslon. Itu cara membuat had hakiki. Kalau had rosmi ini disebutkan sifat-sifat jati dengan arodi tadi. Dengan aradun kos dan aradun ham ini adalah rosmi. Ya, menyebutkan aradun sifat-sifat yang bukan zat. Itu definisi dari rosmi, ya. Sedangkan labdi apa? Menyebutkan sinonim yang lebih. Ya, kalau labdi itu adalah mendefinisikan sesuatu dengan kata lafaz yang lebih. Nah, sebenarnya ada lagi satu lagi. Had apa? Bil misal dengan contoh. Ya, gitu. Kita baca, ya, kita baca. Ya, kita baca. Ini syarat-syarat membuat definisi, ya. Tidak sampai mana? Faiz syarat dulu, kita ulang dulu syarat cara membuat definisi. Ini yang hakiki, pembahasan yang had hakiki dulu. Ya, faiz syarat fil haddi, disyaratkan membuat definisi. An yud karo, disebutkan. Fihil jinsu, padanya al jinsu wal faslu ma'an. Makanya saya jelaskan ini dulu, karena kalau tidak saya jelaskan ini dulu, pas baca ini nggak paham tuh, ya kan? Nah, di sini syarat membuat ada fihi adalah yud an yud karo fihil jinsu wal faslu ma'an. Disebutkan jinsun dengan faslun secara bersamaan. Contohnya ini. Al-insan, hayawanati, hayawan, jinsunnya, jenis manusia itu kan jenis hewan, jenisnya. Kemudian paslon hewan yang apa itu yang membedakan dari yang lain. Paslon itu yang membedakan dari yang lain, ya, yaitu nati, berpikir. Ini syarat. Jadi kalau bisa dihitung satu, syarat membuat hal hakiki adalah menyebutkan jinsun dan paslon bersamaan, ini satu. Yang kedua, wayan bagi an yudkaro jinsul qarib, ya, semestinya disebutkan jenis yang dekat. Liyakuna adalah supaya lebih menunjukkan alal mahiyah terhadap hakikat. Syarat yang kedua apa? Yudkaro jinsul qarib liyakuna adalah berarti atau mau mendefinisikan insan, pilih jenis yang dekat. Dia jenis apa? Ini ada kan? Ya. Manusia jenis apa yang terdekat? Hayawan. Ya. Hayawan. Nanti jangan mengambil jenis yang jauh. Namun. Misalnya ada namun. Atau jismun. Katakan al-insan jismun nanti. Itu terlalu jauh. Seperti kemarin kita mendefinisikan kerudung, yang lebih dekat apa? Dia jenis apa kerudung itu? Kain. Kain. pakaian. Kalau kain lebih jauh setingkat lagi ya. Kerudung itu adalah kain, terlewat pakaian yang lebih dekat. Dan lebih jauh lagi misalnya apa? Benda. Kata benda. Ya, benda. Kerudung itu adalah benda. Benda. Ya, terlalu jauh. Jadi lebih jauh lagi. Jadi kan? Jadi di sini disarankan yang kedua, cara membuat definisi disebutkan jenis yang terdekat, yang dekat. Supaya lebih menunjukkan kepada kita. Fa'inna kaini tasarta dzikril bain. Kalau kamu terpaku atau melakukan apa dengan jinsun yang jauh, baudat. Ya, baudat jadi jauh. Pengertiannya jadi jauh, terlalu jauh. Ketika disebutkan misalnya kerudung itu benda apa, benda yang gimana, kan belum tergambar. Benda itu sangat banyak sekali. Apakah batu, besi, kaca, kan banyak. Itu. Wa in zakarta al-qarib ma'ahu. Kalau kamu menyebutkan yang dekat bersamaan dengan yang jauh, dua-duanya disebutkan. Misalnya al-insan, jismun, hayawanun, nanti karorta. Kamu mengulang pengertian. Jadi diulang pengertian itu enggak perlu diulang begitu. Ya, karorta mengulang. Kurosan. Fala takul fi hadil adami, jangan kamu katakan dalam definisi adami manusia jismun natik. Ya, jismun natik. Bal hayawanun natik, tapi hayawanun natik. Wa qul fi hadil khamri, katakan dalam definisi khamr syarabun muskir. Ya, minuman yang memampukan. Walakul jismun muskir, jangan terkatakan fisik atau benda yang melakukan terlalu jauh. Summa yang bagi, nah ini syarat yang keberapa? Summa yang bagi an yukod dama, kemudian mesti didahulukan zikrul jinsi, penyebutan jinsun alal fasli, terhadap fasel. Nah, jadi ini syaratnya, sebutkannya itu jinsun dulu, jangan fasel dulu. Jinsun baru faslun, hayawanun nanti. Ya, fala taqul fi hadil khamri, jangan kamu katakan di dalam definisi khamr. Karena ini penting sekali pendefinisian ini, karena nanti pembahasan usul fikih itu pasti pemahaman orang itu akan terpaku kepada definisi. Dia mendefinisikan sesuatu. Ya. Al-khamru apa? Muskir. Definisinya apa? Syarabun muskir. Apa artinya? Minuman. Syarabun apanya? Jinsun. Muskir apanya? Fasul. Karena yang membedakan dari minuman yang lain, dari jus, dari susu, dari teh, kan itu tidak memabukkan. Kalau obat itu memabukkan. Nah, ini harus didahulukan jinsun, baru fasul, tidak boleh dibalik. Ya, misalnya wala apa? Fala taqul fi hadil khamri, jangan kamu katakan dalam definisi khamr muskirun syarab, terbalik. Muskirun syarab, yang memabukkan minuman. Jadi dibalik, pas dulu baru jinsun. Mabuk. Mabuk cahaya. Bal bil aksi, tapi sebaliknya. Ya, bal bil aksi, tapi sebaliknya. Wahada lauturika, dan inilah, ya inilah syaratnya. Lauturika, kalau ditinggalkan, dibiarkan, lasyawasan nazmu, akan kacau, susunannya akan kacau. Lasyawasan akan kacau, nazmu susunannya menjadi kacau. Ya walam yakhruj anil haqiqah, tidak keluar dari hakikat. Nah, ini syarat ketiga, syarat keempat. Wa idza kana lil mahdudi zatiyatun muta'addidatun. Ya, apabila bagi yang didefinisikan zatiyat memiliki zat-zat, sifat-sifat yang zati, ya sifat yang zati tadi, yang zat muta'adidah, yang banyak, Fala Buddha, maka harus min zikri jami'iha, menyebutkan seluruhnya. Lihat sulah bayanul maniya, supaya dihasilkan penjelasan hakikat. Dihasilkan penjelasan hakikat. Ya, seperti kita mau definisikan apa kacamata misalnya. Apa kacamata itu apa? Kacamata adalah dua kaca. Yaitu. Dan bisa dua fungsi. Bisa aksesoris, bisa alat kesehatan. Itu fungsi. Kalau tadi maksudnya apa? Fungsi. Alat berusaha. Nah, tapi yang kita harus ketahui itu jenisnya dulu. Kacamata itu alat. Secara masuk jenis apa? Benda. Alat. Alat. Benda. Kesehatan tadi kacamata kacamata itu adalah itu tuh nanti itu mah kalau bisa oh, pergi aja. Oh iya kacamata tadi itu kalau biar kacamata nanti ya itu alat. Karena kalau antum nulis nggak bisa ini nggak bisa kan kalau dalam tulisan kalau bisa bicara ada benarnya kelihatan kalau dalam tulisan nggak bisa dimasukin dulu bisa alat kan alat benda. Yang membedakan dari yang lain alat melihat untuk melihat melihat mata alat untuk melihat dengan jelas sekelas untuk pembantu masalah alat membantu untuk melihat membantu menjelaskan alat untuk penjelasan kalau hanya membantu berarti tanpa kalau misalnya zat itu banyak, maka sebutkan supaya lebih bisa alat-alat apa boleh ini perbanyak kata-katanya. Alat yang alat yang dipakai di mata kan? Ya, mata. Alat yang dipakai di mata. Lensa. Ya, itu baru ininya, jenisnya dulu. Nah, sekarang paslonnya. Alat yang dipakai di mata itu kan panjang. Alat yang dipakai di mata itu banyak. Kalau untuk bisa lebih mendekatkan kepada hakikat, dia zatnya banyak sebutkan. Nah kemudian pasul yang membedakan dengan lensa apa? Misalnya, itu ya. Ini pakai ini bakal lensa apa? Dengan batang. Dengan lensa. Yang menggunakan batang. Ada nggak kacamata yang nggak ada batangnya ada nggak? Enggak, hanya pakai batang. Enggak, kacamata yang ada. Sudah, berarti pasulnya itu dibicarakan. Berarti gimana cara? Kacamata kuda sudah. Kacamata kuda. Kacamata kuda. Udah oke oke kacamata dan daripada mesti difasal kan, diberikan fasal, dibuat sholat, dibuat fasal. Bidatiat dengan zati, sifatnya zati. Liakuna hadu, supaya definisi itu menjadi hakikiyah, menjadi definisi hakiki. Ya, jadi syarat definisi hakiki itu sifatnya zati. Fa'in usiro dalika, kalau sulit hal itu, alaika, hendaklah kamu fa'dil ilal lawazim. Ya, apa? Beralih kepada yang lawazim, lazim, yaitu arad, arad apa? Aradun os. Ya, aradun os. Kalau sulit dicari jatinya, sulit, maka beralihlah kepada aradun os atau yang lazim, sifat yang melekat. Tapi kalau sifat yang melekat itu tidak ada, tidak membuat pengaruh terhadap hakikat dia. Misalnya sifat yang melekat dalam kacamata apa? Sifatnya ada kacamata. Sifat yang melekat ada kacamata. Bagus pandang. Bagus pandang. Jelas. Jelas. Perjelas. Sifat yang melekatnya apa? Perjelas. Perjelas. Kacamata. Kacamata. Buat dari selain kaca ada. Ada. Pasti. Pasti. Nah itu kemudian likai yasiro rosminya, supaya menjadi hat resmi. Ya, supaya jadi hat resmi. Jadi hat resmi itu apa? Yang menggunakan sifat-sifat lazim, arunus, arunus. Itulah apa resmi. Jadi perbedaan hakiki dengan hat resmi, kalau hakiki menjamun apa dengan sifat-sifat jati, kalau hat resmi mah dengan sifat-sifat lazim. Sifat jati ditambah dengan lazim. Yang lazim. Wa ba'ad wa aksaru hududi rasmiyatan, kebanyakan definisi itu rasmi. Ya, jadi hakiki. Jadi orang mendefinisikan kebanyakannya biasanya dengan rasmi. Ya, bukan karena dengan jati itu biasanya sulit untuk dicari. Ya, li usri, karena kesulitan, darkit datiat, mengetahui sifat-sifat yang jati. Jadi sulit mengetahui sifat-sifat jati itu sulit, sehingga biasanya menggunakan hat rasmi. Ya, misalnya pengertian sufiki, pengertian wajib apa? Tarki itu adalah definisi resmi, bukan hakiki. Hakikatnya resmi. Karena misalnya mai wa mai tabu ala pilih yang diberi pahala karena yang mengerjakannya. Kalau dia mengerjakannya ria, diberi pahala tidak? Tidak. Benar enggak? Kalau misalnya wa yu aqabu ala tarki. Kalau misalnya dia meninggalkan yang karena dipaksa atau dalam keadaan darurat, di hukum tidak? Tidak. Ini hak resmi bukan hakiki. Makanya hak hakiki bagi wajib bukan main terbalas pilih wajib apa belajar, tapi ma tolabahu ma tolabashari tolab pirlahu tolaban jaziman. Itu pengertian hakiki dari wajib. Tolaban jaziman. Itu bukan hakiki dari. Ya. Wataris nanti ada kita masuk ke pembahasan itu di ujung fikih. Ini masih banyak kan pembukaan yang nanti ya. Wataris maka apa? Wataris maka hindarilah min idopati, mengidopatkan Al-fasli ilal jinsi, fasl kepada jinsi. Fala takul fi halil umri, jangan kamu katakan dalam definisi umar muskirun syarob. Itu kan dihidupkan syarob. Jadi kan umar itu syarobun muskir. Jangan kamu kata, kamu menghidupkan, menghidupkan fasl kepada jenis. Jadi muskirun syarob. Apa artinya muskirun syarob? Minuman memabukkan dari minuman ini enggak benar ini caranya seperti ini tidak benar. Jadi menghidupkan pasal pada jenis jangan ini syaratnya ya. Kemudian fayasirul hal hal lafzian wairakiki maka tapi ini juga bisa katanya ini bisa cuma ini hanya lafzi aja. Kalau dilupakan seperti ini, muskiru syarob yang memabukkan dari minuman itu juga bisa untuk hak, tapi bukan hakiki, tapi apa? Lafziyan. Lafziyan, ya. Goiro hakiki, bukan hakiki. Wa ba'du min hadza dan lebih jauh dari ini, anta ja'ala makana jinsi, kamu menjadikan di tempat jinsi, jenis syai'an sesuatu karena ya, yang ada dahulu karena yang ada dahulu wazala dan telah hilang ya. Jadi kamu menggunakan jinsunnya jenisnya adalah sesuatu yang ada tapi dulu adanya itu sekarang udah hilang udah nggak ada. Nah kita lihat contoh sebagai hilang ya. Karena ada dahulu wazala dan hilang fatakulu maka kamu katakan fir roman apa roman? Roman. Roman itu abu. Oh iya abu. Abu. Abu. Abu ini. Lembu. Lembu. Abu. Kayu kayu yang dibakar jadi apa? Abu. Lembu. Lembu. Aromat dikatakan apa? Khosyabun kayu khosyabun yang dibakar mustarofun karbon. Oh ya karbon berarti ya ini gini ini tidak boleh ini dijelaskan jangan apa lebih jauh dari ini artinya syaratnya tidak boleh sangat tidak boleh menjadikan jenisnya itu kan jenisnya ini roman kan nau ya. Kemudian wasal apa jinsun jinsun mustarok faslun jangan kamu membuat di tempat jinsun ini jinsun adalah sesuatu yang ada tapi dulu adanya dan telah hilang ya. Di sini katakan abu itu adalah kayu yang dibakar kita jelaskan fa inna roman ya karena sesungguhnya oh. Abu itu atau lebu ya. Lebu bahasa Sunda. Sunda. Laisa fi khasya bukan kayu. Abu udah bukan kayu. Benar enggak? So, ya abu udah bukan kayu lagi gitu. Jadi kalau kayak jadi abu, jangan abu. Mendefinisikan sesuatu dengan yang dulu dia sekarang bukan lagi. Boy. Bisa dimengerti ya? Ya, jangan mengatakan untuk definisi abu adalah kayu yang terbakar. Ya, karena abu bukan kayu, bukan lagi kayu. Oh. Lebu. Kenapa tuh salib? Ya, salib itu dia kayu. Ya, lebu kan kayu. Abu mah abu mah itu sih dari kayu. Kayaknya kayak kayu lah. Misalnya apa? Contoh yang sama dengan ini. Mendefinisikan sesuatu dengan masa lalu dia. Oh, yang sudah lewat. Bubur adalah nasi yang nasi dia jenis nasi bukan jenisnya. Jenisnya. Ini sesuatu yang sudah beralih gitu jenisnya. Oh. Bubur beralih. Bubur ya bukan nasi berarti gitu. Plastik. Jadi mendefinisikan dengan masalah bubur dia. Bubur plastik. Bubur plastik. Bubur apalagi misalnya contoh yang jenisnya beralih dari suatu kepada suatu yang lain. Misalnya manusia kan tercipta dari apa? Misalnya Nabi Adam dari tanah. Tidak boleh mengatakan Adam adalah tanah. Karena masa lalu dia dulu. Yang sudah lewat. Ya. Seperti itu. Goib. Ada kan definisi goib apa? Makan. Makanan yang sudah rusak. Makanan yang sudah rajat. Ya, karena dia bukan makanan. Lebih pada yang dulu ya, yang dulu PSS. Apa ya? PSS. Ya. Wa ammal haddu rasmi, ya adapun hadd rasmi, fa huwa lafdhu syari, yaitu adalah lafaz yang menjelaskan li syai'i terhadap sesuatu. Bita'didi dengan menjumlah, menyebutkan. Ta'did ada dari menghitung, artinya maksudnya menyebutkan, artinya menyebutkan. Ausofihi sifat-sifatnya azatiyah yang zati, walazima dan yang atau aradun hos. Jadi kalau dalam rasmi itu dua, sifat zati dengan sifat lazim. Bihaisu yatoridu wayan akisu, di mana dia yatoridu. Nah ini syarat definisi ya. Syarat definisi itu satu yatoridu, ya yatoridu wayan akisu. Ini syarat dari sebuah definisi. Yatoridu itu sama dengan manif. Al-mani, sedangkan yang akisu sama dengan al-jami. Ya, jadi yang disebut had itu kan jami'ul mani. Ya, apa maksudnya mani? Yator itu artinya mengusir. Ya, yator itu artinya mengusir, mani artinya menghalangi. Jadi menghalangi sesuatu yang lain masuk ke dalam hakikat dia. Ya, mani itu artinya menghalangi masuk ke dalam hakikat tersebut. Ya, misalnya dalam definisi al-insanu hayawan nafid, ini kan sudah jami'un mani'un. Ya, kalau jami'un mengumpulkan, ya yan akisu memantul artinya mengumpulkan. Ya, jadi apa maksudnya definisi itu harus jami'un mani'un. Dia harus mengumpulkan yang termasuk hakikatnya dan menghalangi, mengusir, menghilangkan sesuatu yang bukan dalam hakikat dia. Contoh manusia, ini sudah jami'ul-mani. Kalau misalnya kita hilangkan natikun, ya, ini apa namanya? Tidak mani'un, tidak menghalangi hakikat yang lain masuk ke sini. Karena abu yang hayawan bukan hanya insan, tapi juga konamun, ya, babalun, kirdun. Ini saya masukkan sini. Nah ini tidak mani namanya. Tidak menghalangi sesuatu yang lain masuk ke sini dalam definisi. Tapi dengan diberikan natif, ini sudah mani, menghalangi domba masuk ke sini, terhalangi. Tapi tidak boleh masuk ke sini karena tidak natif. Itu yang disebut. Ini yang disebut mani. Jami mengumpulkan semua manusia masuk ke sini. Semua manusia masuk ke sini. Kalau misalnya didefinisikannya al insanu hayawan nanti, misalnya qadirun bi ta'allumi lughati arabiyyah, mampu berbahasa Arab, itu jami tidak? Tidak jami. Kita memasukkan semua manusia, semua jenis manusia, karena ada manusia yang tidak bisa belajar bahasa Arab. Nah itu yang disebut jami. Jami itu mengumpulkan semua manusia ke sini, bisa masuk ke sini, dan menghalangi jenis lain masuk. Bisa dipahami yang dimaksud dengan jami dan mani. Istilah lainnya jami itu yang aktifu, mani itu yat toridu. Nah ini yang dimaksud dengan yat toridu wayan akis. Kakaulihi seperti perkataannya fi hadil khomri tentang definisi khomr. Nah ini menggunakan definisi resmi. Kalau tadi kan hakiki apa khomr itu? Syarobun muskir. Nah ini menggunakan resmi. Jadi gini, ma'iun benda cair. Yukzabu yukzafu bizubdi yang diperas saripatinya. Ya, diperas saripatinya. Yastahilu yang beralih ilal humudoti kepada zat keasaman. Ya, benda cair yang diperas saripatinya ya beralih kepada zat keasaman. Wayuh fazu dan disimpan piduni ya di tempat khusus, tempat khusus untuk khamr. Ya, tajma'u min awaridihi ya mengumpulkan sifat-sifat aradnya atau lazimnya apa awaridihi. Nah kalau di dalam istilah ini arad ini adalah yang arad am maksudnya ya. Jadi kalau dalam istilah dalam buku itu ada tiga, ada zati, ada lazim, dan ada arad. Jadi tiga, zati, lazim, dan arad. Zati ini maksudnya arad khos, sedangkan arad di sini adalah arad am. Ini perbedaan istilah. Ya, kalau yang arad khos, arad am ini istilahnya ada di buku ini, mantik yang ini. Istilah arad, arad khos. Kalau di sini tidak disebut arad khos, disebutnya lazim. Ya. Mengumpulkan awadihi aradnya walawazimihi dan yang lazim ma yusawi yang sama bijumlatihi dengan jumlahnya ya atau dengan kalimatnya al-khomro khomer bihaisu dimana la yakhruju anhu tidak keluar darinya tidak keluar darinya khomrun khomer. Ya, jadi semua khamr masuk ke situ gitu. Wala yadhulu fihi dan tidak masuk padanya ghairu khamrin selain khamr misalnya jus. Ya kan? Es campur misalnya. Tidak masuk ke situ. Kopi. Ya, tidak masuk ke dalamnya selain khamr. Wajtahid dan bersungguh-sungguhlah an yakuna minal lawazimi dia termasuk sifat lazim az-zahira yang tampak al-ma'rufah yang dikenal. Jadi dalam menyebutkan sifat pun sifat yang udah terkenal gitu, jangan suatu yang tidak dikenal sifatnya. Ya. Wala yuhaddu syai'u jangan didefinisikan sesuatu itu bi'ahfa minhu dengan sesuatu yang lebih tersembunyi darinya. Jadi malah malah makin tidak dimengerti. Ya. Jadi didefinisikan supaya jelas. Itu didefinisikan dengan sesuatu kata-kata yang lebih tidak dipahami gitu kan. Wala bimislihi fil hopa dan juga jangan sederajat dalam ketidakdimengertiannya. Ya, wala tu wala tuhiddu tuhidda syai'an jangan mendefinisikan sesuatu binafi didihi, dengan menafikan lawannya. Patakul, misalnya kamu mengatakan fizauj, pasangan, pasangan ma laisa bipardin, bukan yang sendirian, bukan yang jomblo. Ya. Pasangan bukan yang jomblo. Wapil pardi, dan pada yang jomblo, pada yang sendirian. Ma laisa bipardin, yang bukan berpasangan, itu jadi bolak-balik. Nah, tidak boleh seperti itu. Jangan mendefinisikan sesuatu dengan meniadakan lawan. Ya, pasangan itu apa? Yang bukan sendirian. Yang sendirian apa? Yang bukan pasangan. Atau contoh lain misalnya apa? Contohnya apa misalnya? Lawan, yang ada lawannya. Ya, misalnya apa itu gelap? Gelap itu yang bukan terang. Apa itu terang? Terang yang bukan gelap. Jadi bolak-balik. Ya, jangan menepisi sesuatu dengan lawannya. Hah? Tapi kadang-kadang juga sih bisa ini juga, supaya orang lebih paham dengan lawannya juga bisa, boleh. Cuman dia bukan had gitu, bukan definisi yang benar. Ya, seperti itu. Ya, misalnya apa itu laki-laki? Perempuan. Perempuan yang bukan laki-laki. Ya, bumi apa? Yang bukan angin. Bukan lain. Pokoknya yang ada lawannya aja. Payadurul amru, maka perkaranya menjadi berputar. Jadi muter-muter, bolak-balik. Wala yuhsalu bayan, tidak dihasilkan penjelasan. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah fil ijaz, dalam meringkas. Jadi kalau misalnya kata-katanya panjang, diringkas dalam definisi itu. Mas tato tak sebisa kamu. Fa inihtajta, jika kamu berhujah, jika kamu berargumen, berhujah, fatlub minha, maka carilah ya dari hujah itu, ma huwa asyaddu, yang lebih munasabatan, yang lebih kuat kaitannya, lil gordi, kepada tujuannya. Ya, sampai di situ dulu ya pembahasan untuk qodimah ilmu mantik. Ya, ini tentang definisi aja masih ada beberapa paragraf, masih banyak ya. Belum nanti masuk ke burhan. Ada yang ditanyakan sampai sini?